Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, di mana dua pekan yang lalu saya tidak bisa mengisi karena satu hal, yaitu kesehatan. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita semuanya. Taib, masuk kepada masalah, masih berkisar masalah maf'ul fi, yaitu dzaraf, baik itu dzarfu zaman maupun dzarfu makan, keterangan waktu maupun keterangan tempat. Nah, di sini tinggal beberapa hal lagi yang akan kita bahas adalah ma yanubu an dzarfi, yaitu yang pengganti dzaraf, yaitu tentang pengganti dzaraf, tapi tetap dikatakan dia sebagai dzaraf, sebagai dzaraf. Nah, apa saja yang menggantikan dzaraf? Apa saja yang menggantikan dzaraf? Tapi di dalam uraian jabatkan kata tetap atau disebut i'rab, tetap dikatakan dzaraf. Baik, nanti saya akan minta pada antum sekalian untuk membaca pada halaman 99, yaitu jilid yang ketiga, yaitu bahasan hunaka asma'un tanubu anil dharfi minha. Jadi di sana ada isim-isim yang pengganti atau menempati sebagai dharf. Nah, di antaranya di sini disebutkan empat hal. Setelah itu nanti kita masuk kepada tamarin, latihan-latihan yang semua itu terkait dengan dzaraf atau maf'ul fi. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Ya. Dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung via telepon. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan di halaman 99, jilid yang ketiga. Kita terima via telepon. Silakan. Halo. Iya, bagi Anda yang baru bergabung, silakan di line telepon 021-823-6543, jilid yang ketiga di pelajaran yang ke-12. Kita terima via telepon, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu Abdillah. Iya. Ahlan, wassalam, tafadhali ya Ummu Abdillah, ikra'i. Ahlan wa salam fikum. Ahlan biki. Naam. Hunaka asma'un la tutu ani dzarfi minha. Di sana ada isim-isim yang membicarakan tentang dzaraf, di antaranya al-awwal, al-mudhofu ila dzarfi lima dala ala kulab kulab batin zaman ini. Aide kata anda. Aide marasannya. Al-mudhofu ila dzarfi lima dala ala mimma kuliyati mimma kuliyati zaman. Afwan mimma dala. Aide marasannya. Mimma dalla ala kuliyati zaman. Naam. Awil makani. Naam. Aw juz'iyatihima. Naam. Nahu. Naam. Safarna kulan nahari. Naam. Indagur tuka tupa saatin. Naam. masa itu nisfu kilometer. Nisfa. Nisf, lesa nisfu, nisfa. Nisfa, nisfa kilometeran. Nah, masa itu kilo. Nisfa kilometeran. Metrin. Metrin. Nah. Masa itu nisfa kilometrin. Nah. Guna kalimati. Ula berubah. Dan nisfu. Nah. Saat ini masa itu nisfa napat alif napat alif zurufi zurufi. Baik, ikra terjemihnya. Awal mamudaf yang min awal hunaka asma'un tanubu an al-zurufi, ada isim-isim yang mengenai yang menceritakan tentang dorof. Tanubu, mana tanubu? Naba ya nubu. Tanubu yang menceritakan. Hah? Menempati. Menempati. Nah. Atau pengganti dorof. Pengganti. Iya. Di sana ada isim-isim pengganti dorof diantaranya. Al-mudrofu, mudrof. Ilal-dhurfi. Dhorof, mudhaf kepada dhorof. Maksudnya isim yang diidhafakan kepada dhorof, ya? Isim yang diidhafakan kepada dhorof. Isim yang diidhafakan kepada dhorof. Maksud idhafa apa? Idhafa, yang disandarkan. Atau yang digabungkan kepada kepada dhorof. Ya. Baik itu dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Baik. Yang menunjukkan atas kuliah. Kulliyatiz zamani. Mana kulliyah? Seluruh ya. Seluruh ya, itu menyeluruh. Seluruh zaman. Naam, seluruh waktu. Seluruh waktu. Naam. Awil makan. Seluruh tempat. Tempat. Atau juz'iyyatihima. Juz'iyyah mana juz'iyyah? Atau sebagiannya. Bagian keduanya. Nah, kemana? Huma kembali kemana huma ini? Kepada zaman dan makan. Nah, sahih. Jadi sebagian, menunjukkan sebagian waktu atau sebagian tempat. Tempat. Juz'iyyah. Nah, nah, contoh. Contoh. Safarna kulana harim. Naam. Kami berpergian tiap tiap siang. Nah. Setiap siang. Bukan setiap, kulan nahar. Seluruh siang. Seluruh siang maksudnya apa? Waktu siang. Ya berarti apa, dari jadi siang bukan hanya sebagian tapi keseluruhannya. Kulan nahar. Keseluruhan siang. Iya. Nah, ini mana dzaraf di sini? Kulla. Kulla. Padahal kulla itu kan bukan dzaraf kan? Sebenarnya kulla itu kan bukan dzaraf. Halo? Ya, nah, sebenarnya kulla, lafaz kulla itu sebenarnya kan bukan dzaraf. Tapi manakala dia diidhafakan kepada dzaraf, maka jadilah dia dzaraf, pengganti dzaraf. Maka dikatakan naib an dzarfi, pengganti dzaraf. Pengganti dzaraf. Iya. Nah, ketika menguraikan jabatan kata, kulla ini dia apa? Dzaraf. Safarna kullan nahar. Nah, jadi kami safar seluruh siang. Seluruh siang. Iya, keseluruhannya. Bukan hanya setengah hari. Berarti apa? Sepenuh hari. Seluruh siang. Iya, seluruh hari. Seluruh siang. Ya, siang. Bukan setengah hari, tapi apa? Sepenuh hari. Seluruh hari, ya. Siang. Dari mana mulai siangnya? Ya, dari mulai pagi sampai? Dari pagi sampai sore. Sore, maghrib. Nah, itu siang. Nah, kullan nahar. Nah, jadi kullah apa i'rab kullah ya? Kullah dzaraf. Ayo dzaraf. Ay dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf. Dzaraf. Dzaraf zaman. Dzarfu zaman. Dari mana tuh dzaraf zaman? Dari an-nahar. Lihat ya. Mudhaf ilainya. Maksudnya si. Naharnya mudhaf ilai. Iya. Jaid. Intazar tuka. Taib. Sebentar, sebentar. Coba hati misal. Coba kasih contoh yang seperti ini. Kullah. Nimtu kullalaili. Jaid, jaid. Nimtu kullalail. Berarti apa? Sepanjang malam. Sepanjang malam. Ya, bisa diartikan sepanjang ya. Karena semua kan. Jadi sepanjang siang. Nah itu bahasa kita mungkin lebih enaknya terjemahkan sepanjang. Ya, kalau terjemahkan itu kan yang penting tidak menyalahi maksud. Sesuai dengan bahasanya, bahasa translate-nya, bahasa terjemahnya. Ya kalau seluruh siang kan tidak enak makna bahasanya kan. Nah, jadi safarna kullan nahar, nimtu kullal lail. Bagus tadi. Nah, berarti apa? Saya safar sepanjang siang. Nah, saya tidur sepanjang malam. Nah, safar nakulan nahar. Nah, bisa kita terjemahkan secara umum, secara bebas apa? Saya safar sepanjang siang. Iya. Jadi safar nakulah ma'badan nimtu kullal lail. Nah, ahsan. Ada contoh lain? Dahat tu kulan nahar kula yaumin. Kalau kul apa? Ya, kula yaum, betul. Setiap hari, betul. Nah, itu kula yaumin, setiap hari. Misalan adhabu, jangan pakai dahab tu, kena istimrar. Adhabu ilal madrasati kulla dhabtu, ya, dan kulla yawmi kulla yawmi kulla yawmi, ya. Ati kulla yawmi kulla yawmi setiap hari. Nah, setiap hari. Ya. Ya, ahsan, ya. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya, Abdillah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain di line telepon 021-823-6543. Masih Anda bisa membaca dalam pembahasan yang sama. Silakan. Halo. Ya, kita angkat kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa di mana? Surya di Kapanuma. Ahlan akhi Surya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ahlan bik. Taib, ma'aka al-kitab? Ma'a kitab. Taib, ma'a indak al-kitab? Taib, tu syahid tilfas, ha? Ma'a kitab, ya, Ustaz. Ma'a al-kitab, taib. Ah, jayid. Taib, ikhra' marah thaniya? Hunaka asma'un tanubu ani al-zurfi. Ya. Inha. Al-awwal. Al-mudafu ila al-ghurfi mimma dala ala kulliyati zamani aw makani aw juz'iyatihima nahu safarna kullan nahari intazartu qarib as-sa'ati mashaytu fa kilometrin kilometrin hunal kalimat tu kula kulu waru panisku nabat anil dhuruf anil dhuruf jayid terjem di sana ada isim-isim pengganti dari dhuruf. Nah, jayid yang pertama yeah. Isim yang disandarkan kepada dhuruf yeah. Yang menunjukkan atas tiap waktu dan tempat. atau keduanya. Mm. Contoh, kami pergi seharian. Mm. Ya, ya. Saya menunggu kamu 4 jam. Naam, ruba saat. Taib, aina dharaf? Di sini. Ruba. Ruba. Saahnya jadi apa? Mudhafun ilaih. Naam, ahsan, mudhafun ilaihi. Jayid. Intazartuka ruba'a sa'atin. Apa artinya? Saya menunggu kamu seperempat jam. Seperempat jam, jayid. Istamir? Masya itu nisa kilometrun. Kilometrin. Kilometrin. Naam. Saya berjalan setengah kilometer. Setengah kilometer, iya. Jayid. Aina dharaf? Nisfa. Nisfa. Makanya mansub. Ayu dharaf? Ayu dharfin? Dharful makan. Dharful makan. Dari mana tahu dharf makan? Kilometrin. Naam, kilometer. Betul. Kilometer. Lihat mudhafilainya ya. Naam. Kilometer menunjukkan tempat. Makanya... Zarab zaman, zarab makan, nisfa. Jayid. Mungkin ta'ti misal akhar, contoh lain. Akal. Jayid. Akal. Nisfu sa'ah. Jangan nisfu. Nah inilah dia. Ya, walaupun orang juga paham, tapi bahasanya salah. Sahih, mas sahih, nisfa. Nah, karena dharab itu man? Mansub. Mansub, iya. Jadi, akal itu nisfa sa'atin. Iya, apa artinya? Saya makan setengah jam. Nah, saya makan setengah jam ya. Bukan setengah jamnya dimakan. Ya. Bukan. Lama makannya. Ustaz. Jadi, naam akal tu nisfa sa'atin. Baik, contoh lain yang menunjukkan apa? Tempat. Ra'aitu. Ba'u amamil masjid. Madza? Ra'aitu ba'du amamil masjid. Ra'aitu ba'da amamil. Apa artinya itu? Saya melihat setengah bagian depan masjid. Separuh separuh bagian depan masjid. Ba'da amam. Mana yang dharab di situ? Ha? Ba'da. Ba'da. Khata. Naam. Oh, amam. Kalau amam dibikin dari mudhaf kan? Mudhaf ilaih. Iya. Nah. Nah ini hadza khata. Karena ra'a itu adalah fi'il mutukan objek. Nah harus diperhatikan betul. Oh. Iya. Butuh apa? Maf'ul bi. Dia menjadi maf'ul bih. Ba'dah itu jadi maf'ul bih. Kenapa? Tidak bisa bergabung ya. Maf'ul bih dan maf'ul bih. Maf'ul bih ya tidak bisa. Maf'ul bih ya maf'ul bih. Kalau dharaf ya dharaf. Ya. Ya. Dan juga bahasanya juga salah. Enggak apa bukan ba'd amamil masjid ba'd juz'il amami ba'd eh juz'il amamil masjid atau ba'd masjid al amami pakai na'at al amami maksud apa yang sifatnya depan bagian masjid bagian depan ya jadi atau apa ra'aitu ba'dha juz'il amami al-masjidi ya atau ra'aitu بعض الجزء المسجد الأمامي. Jadi amami itu sebagai naat daripada juzuk, ya, bagian depan. Ya, mau buat lagi. Ra'aitu ba'dal juz'il amami lil masjidi. Atau diidhafakan, ra'aitu ba'da juz'il masjidi al amami. Al amami jadi naat pada juz'i. Nah, itu apa bahasanya? Tapi ba'da di sini bukan dharaf, tapi maf'ul bih daripada ra'a. Naam. Ahsant. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Jazakumullahu khair. Wa iyyak. Wa salamatullah. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, Syuriya. Barakallahu fik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali di belakang akhir Surya. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin mencoba membaca dalam pembahasan maf'ul fi atau zarf ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita terima untuk telepon yang ketiga, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Ahlan. Ahlan bik. Ahlan bik, ya Abdul Wahid. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suaranya, akhi, supaya tidak ada feedback. Segala khair. Silakan, Ustaz. Naam. Tafadhal, ya Abdul Wahid. Iqra. Ya. Ka'anakum maridun, Ustaz. Afakallah. Barakallahu fik. Naam, usibtu bi madha bi marad laka quha. Dah mundu usbu'ain. Alhamdulillah al-an tahassan. Naam. Ya baki qalil insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Tafadhal. Akh Abdul Wahid, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan kembali volume suara TV-nya. Masih terdengar feedback. Jazakallahu khair. Silakan. Apa nih, Ustaz? Asani itu. Mada? Sanian. Ikra min awal. Ikra min awal. Min awal. Hunaka. Naam, hunaka. Hunaka asma'u. Asma'un tanubu. Hunaka asma'u tanubu anid dorfi minha. Naam. Awalan. Al-mudof ilad dorfi mimma dalla ala kulliyati zamani. Au awil makani. Aujus iyatihima. Nahu safarna kullan nahari. Intadartuka rub'a sa'atin. Naam. Masaitu nisfa kilometrin. Naam. Hunal kalimati kulla wa rub'a wa kullu, ya. Naam. Kullu wa rub'u wa nisfu nabat anid dhurfi. Anid dhurufi. Anid dhuruf. Dhuruf jamak daripada dhurf. Naam. Al-dhurf jamak dhuruf. Naam. Terjem? Terjem. Di sana Anta terjemah. Iya. Di sana isim-isim pengganti. Ada isim-isim yang menggantikan. Yang menggantikan dari dhurf. Di antaranya jangan pakai dari. Oh. Ya, itu apa? Naba'an itu merupakan satu kesatuan. Oh. Jadi ada fi'il yang membutuhkan kata bantu. Oh, nah. Kata bantu sini adalah an. An. Oh. Iya. Jadi tidak diterjemahkan. Oh, nah. Iya, jadi merupakan satu kesatuan. Enggak bisa tanub tanpa an. Nah. Bahasa an, saala an. Kalau saala arti bertanya, ya, bukan saala arti meminta. Kalau minta tidak pakai an. Saala an, fakara fi. Nah, jadi ana ufakiru fil mustaqbal, misalan. Saya memikirkan apa masa depan. Jadi fi-nya diartikan lagi, jangan saya memikirkan di dalam atau di masa depan. Nah, ini. khata. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada fi'il. Kalau kita katakan sebagai kata bantunya. Ya. Jadi ada fi'il yang tidak membutuhkan huruf jar. Ada yang harus butuh huruf jar. Maka enggak diartikan lagi. Jadi tanubu anil zarfi, pengganti zaraf. Ya. Seolah-olah apa? Tanubu zarfa. Kan gitu. Nah. Tapi harus pakai an ya. Di sana ada isim-isim pengganti dhorof. Iya. Di antaranya satu al-mudhaf ila dhorfi, yaitu iya. mudhaf kepada dhorof. Iya, jadi isim yang mudhaf kepada dhorof. Tidak semua mudhaf. Nah, mudhaf yang seperti apa dia jadi dhorof? Kalau mudhaf kepada dhorof. Dhorof. Nah. Iya. Mimma jalla ala kulliyati zaman awil makan. Makan. Menunjuk apa? Di antaranya. Nah. Mim adalah. Dari yang apa-apa. Yang menunjukkan. Ya. Ya. Min itu. Ya. Itu apa? Lil bayan. Untuk menjelaskan. Al-mudhaf ila dharfi. Dharab yang ke apa? Mimma dalla ala kulliyati zaman. Yang menunjukkan. Waktu. Yang sifat kulliyah. Keseluruhan. Tadi ini bisa lihat ya, sepanjang tadi kan, sepanjang waktu atau makan tempat. Atau juz'iyatihima atau sebagiannya, sebagian tempat, sebagian waktu atau sebagian tempat. Coba bacalah selanjutnya. Iya. Nahu lah saya. Ya, nahu. Nahu safarna kullan nahari. Naam. Kami bersafar setiap hari. Oh, jangan setiap siang. Enggak. Seluruh siang ya? Iya, artinya sepanjang siang. Kalau setiap itu mudhafnya enggak pakai liflam. Nah, ini harus paham juga ya. Nah, beda. Kalau kulla naharin, ini beda dengan kulla nahar. Sepanjang. Ini pakai liflam. Beda kalau tanpa liflam. Maknanya beda. Kalau kullan nahar, kalau nahar ini kan sudah tertentu di hari itu. Banyak sekarang, hari sekarang, siang sekarang ini. Iya. Nah, kullan nahar berarti apa? Maka bahasa kita lebih enak sepanjang siang. Sepanjang siang. Iya, sepanjang siang hari ini. Kalau kullan naharin, setiap siang. Maka, masa tadi saya kasih contoh, azhabu ila madhab kulla yaum. Pakai alif lam enggak nih al yaumnya? Enggak pakai alif lam. Apa artinya? Saya pergi ke lembaga kulla yaum setiap hari. Nah, ini arti setiap. Nah, bukan sepanjang hari. Nah, ini kulla yaumin tanpa alif lam yaumnya. Fahim? Fahim itu, Ustaz. Baik, kalau ini kullul kitab. Nah, tentu ini karena kitab ini bukan dharaf. Nah, tidak diartikan sepanjang. Karena mudhafnya bukan dharaf. Apa arti kullul kitab? Seluruh kitab. Seluruh kitab. Kitab berapa kitab itu? Kata Alkitab ini. Kan satu kan? Nah. Apa maknanya kullal kitab ini? Aqra'u kullal kitab. Berbeda ke aqra'u kullal kitab. Kitabin. Beda ini. Aqra'u kullal kitab. Maksudnya apa? Kitab ini. Aqra'u kullal hadal kitab. Berarti apa? Semua kitab yang satu ini saya baca dari awal sampai habis. Itu maksudnya. Yang di awal, yang di pertama ini aqra'u kullal kitab. Saya baca seluruh kitab itu. Berarti apa? Dari min safha ula hatta safha akhirah. Abdul Wahid, paham tak? Paham tu. Apa ana tadi telat Ustaz? Oh, telat. Ya, memang ini belum dibahas ini. Oh. Iya. Ini makna kalau setelah kullu itu mufrad pakai alif lam. Kenapa? Berarti apa? berarti sepanjang. Nah, bukan sepanjang, ini bukan zaraf. Ini saya ingin membedakan antara pakai alif lam dengan tanpa alif lam. Kalau kullul kitab, berarti kitab itu, satu kitab itu telah saya baca dari awal sampai akhir. Nah, berbeda kalau kullul kutub, lain lagi nih. Nah, ini jamak. Apa artinya? Kullul kutub. Kullul kutub, semua kitab-kitab. Kitabnya banyak, bukan hanya satu. Qara'tu kullul kutub. Saya telah baca semua kitab-kitab. Berapa kitab? Satu? Banyak. Enggak banyak. Kalau ini berapa kitabnya? Kullul kitab? Satu. Satu kitab. Tapi apa maksud kullul di sini? Semuanya dari safa ula hatta safa akhirah. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dari bab pertama sampai bab terakhir. Itu maksud kullul kitab. Nah, kalau kullul kitabin? Kullul kitab. Setiap kitab. Panjang. Bukan semua. Kullul kitabin. Setiap kitab. Berbeda. Kullut tulab. Arti kullut tulab. Kullut tulab. Semua siswa. Semua siswa. Semua siswa. Kalau kullut talibin. Setiap siswa. Setiap siswa. Iya. Setiap siswa. Bisa enggak kullut talib. Kullut at-talib. Pakai. Mufrad sama seperti ini. Mufrad. Enggak pakai alif lam. Ini pakai alif lam. Kullut talib. Bisa bahasanya? Tidak bisa. Ada khata. Berbeda kalau kitab. Kalau kitab ini yatajazza. Arti jazza? Terbagi-bagi. Makanya lihat. Qara'tu misalkan. Kullal kitab. Nah ini yatajazza. Kalau ini kan tidak. Baik. Jadi. Maka sini apa? Kullal naharin dengan kullal nahar beda. Makna. Kullan nahar bisa kita terjemahkan bebas sepanjang siang. Kalau kullan naharin, setiap siang. Setiap siang, bukan hanya siang ini. Nah, siang kemarinnya, siang akan datang. Kullan naharin, kullan yaumin, setiap hari. Baik. Ikra. Ikra anta, la takutu ikra. إذا قلت اقرأ إذا أنا أقرأ. طيب تفضل. سافرنا كل النهار. Iya. Kami bersafar sepanjang siang. Iya. Antadiruk an. Intadartuka. Intadartuka rub'a sa'atin. Iya. Saya menunggumu. Seperempat jam. Seperempat jam. Nah. Masyaitu nisfa kilometrin. Saya berjalan setengah kilometer. Iya, setengah kilometer. Kalau bahasa kita enggak pakai meter, cukup setengah kilo kan? Setengah kilo, nah. Iya, singkat, setengah kilo. Hunal kalimat, kalimat di sini, kalimat-kalimat di sini, atau kata-kata di sini. Kullu warub'u wa nisfu nabat anidorfi. Pengganti. Dzaraf jamak pengganti dzaraf iya pengganti dzaraf iya jayid paham ini belum begitu paham Pak coba kasih contoh kalau belum paham supaya paham bisa kasih contoh akal tu lahman kulla yaumin nah betul akaltul lahma lahma ya iya akaltul lahma kulla yaumin mana dzarafnya dzarafnya yaumatu kulla kulla itu dzarafnya pengganti dzaraf iya dari mana tahu kita dzaraf dari yaumin nah karena lihat mudhaf ilainya mudhafnya yaum dzaraf apa dzaraf zaman iya betul Atau bisa kasih contoh, dzaraf makan. Dzaraf makan. Belum siap, Ustaz. Siap, baik, jahit labas. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abdul Wahid. Barakallahu fik, dan faedah yang sangat bermanfaat dari pembahasan tadi, ada kullu kitab dan berbeda dengan kullu kutubit kitabin. Perbedaan dari sisi makna juga ya. Baik. Silakan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bergabung dan mencoba untuk membaca dari pembahasan maf'ul fih. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan dulu volume suaranya. Ada feedback. Ya. Baik, jazakallahu khair. Dengan siapa di mana? Muhafid di Bekasi. Muhafid di Bekasi. Silakan. Iya, silakan. Ya. Ini saya terlalu paham nanti dorof. Yang saya pahami bahwa dorof itu kan kemarin zaman makan. Makan, iya. Iya. Zarfu zaman wa zarfu makan, iya. Iya, kemudian ini kan ada pembahasan rubaat sanatin itu termasuk nanti. Oh. Maaf, Umu, suaranya terputus-putus. Mungkin sedikit bergeser supaya dapat sinyal yang baik. Iya. Iya. Doa saatin itu kan pengganti dorof. Nah, berarti kalau yang saya pahami, rubah itu kadang juga bisa termasuk badal. Apa? Rubah tempat. Iya, terus? Bisa termasuk badal juga, bisa termasuk pengganti dorof. Yang pertama apa tadi? Badal? Yang sabar, putar, rubah saat. Nah, rubah saatin kenapa? Dia kan disini termasuk pengganti dorof. Mm-hmm. Yang rubah saatin. Mm-hmm. Terus? Kemarin beberapa kali saya temuin itu, rubah itu juga bisa termasuk dalam badal gitu, Ustaz. Apa? Termasuk apa? Termasuk apa? Badal. Badal? Iya. Hmm. Saya makan seperempat daging. Hmm. Oh gitu. Iya. Iya. Nah ini apakah kata rubu'ah itu bisa termasuk dorof? Bisa termasuk badal? Iya. Baik, itu saja ya Muhafid. Iya. Baik, sekian. Wa iya. Fadlas mubasyarah. Adat, ini adat rubu' ini. Ini bisa maf'ul, bisa badal. Dan apa tadi disebutkan. Nah, tapi perlu kita tahu kaedahnya. Kapan dia badal? Kapan dia maf'ul bi? Nah, di sini apa? Kapan dia apa? Sebagai apa? Dzaraf. Di sini dzaraf kalau dia mudhaf kepada apa? Kepada dzaraf. Mudhaf maka disebut apa? Mudhaf ila dzarfi. Jadi kalau dia dikatakan sebagai dzaraf pengganti dzaraf kalau dia mudhaf kepada dzaraf. Nah, kalau dia badal, badal itu termasuk badal ba' min kul. Dia harus bergandeng dengan dhamir. Iya. Gandeng dengan dhamir. Baru dia sebagai badal. Kalau enggak bergandeng dhamir bukan badal. Di situ contoh. Akaltu al-burtuqala. Akaltu al-burtuqalata. Al-burtuqala sebiji apa? Sebiji jeruk. Ini arti akaltu al-burtuqalata, saya makan sebiji jeruk. Al-burtuqalata. Lalu bikin badal nis. Nah, ini badal ba'd min kul. Nisfaha. Nah ini atau ruba'aha. badal, berarti kan arsal dhamir kembali pada burtuqala. Itu badal ba'at bingkul atau badal istimal mesti ada dhamir kembali kepada mubdal minhu. Nah ini rubu', jadi tidak selamanya rubu' itu dia dharaf atau dia badal, tidak. Kapan dia dharaf, kapan dia badal, ini harus kita ketahui kaidahnya. Nah, kalau dia badal, nah ini kata nisfa atau kata rubu' atau thulus dan sebagainya harus mudaf kepada dhamir, yang mana dhamir kembali pada mubdal minhu. Itu syarat mutlak. Terkadang dhamirnya bisa mahdhuf, dibuang. Ana kasih contoh lagi. Naqtadi. Iktidak, mengikuti. Kita mengikuti. Naqtadi bir rasuli. Naqtadi bir rasuli. Apa? Khuluqihi. Nah, ini yang katakan badal. Ai badal, ini badal istimal. Badal istimal, karena Rasulullah mencakup apa, sifat akhlak, mencakup khuluq. Anaktadi bir rasuli khuluqihi. Nah, khuluqi. Nah, ini ma, ini harus ada dhamir, ini dhamir ini. Kembali kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini badal istimal. Ini badal ba'at mingkul. Apa contoh badal ba'at mingkul dalam Al-Quran? Walillahi ala nasi. Ini contoh yang ayat yang dhamirnya dibuang. Kena maklum. Walillahi ala nasi. Hijjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Ini juga termasuk badal ba'at mingkul. Walillahi ala nasi hijjul bait. Nah, ala nas ini mubdal minhu. Kan manusia itu kan umum. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ini katakan umum. Kul, yang sifatnya kulli. Agniya, fuqara, masuk sini. Agniya. Apa lagi sini? Fuqara. Kerana lafaz kul, fuqara. Apa lagi? Aqwiya, du'afa. Nah. Walillahi ala nasi hajjul bait. Bagi Allah, atas manusia, haji ke Baitullah. Siapa? Umum. Orang kaya harus berangkat, orang miskin harus berangkat, orang sakit juga berangkat, semuanya. Kan begitu? Kerana lafaz umum. Lalu datang badal. Man istata'a ilaihi sabila. Ternyata tidak semuanya. Siapa diperintahkan? Al-mustati', man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Nah, ini katakan badal. Badal apa ni? Badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul. Kenapa min kul dikatakan? Karena ini sebagian. Sebagian, tidak semuanya. Siapa ini? Al-mustati'. Siapa mustati'? Yang punya, orang kaya, yang punya duit. Atau termasuk al-mustati' yang kuat untuk berangkat ke sana. Berarti yang sakit tidak masuk. Fuqara tidak masuk. Tidak punya kemampuan. Mustati' juga apa? Aman di jalan. Nah, ini dia. Ini kata Ba'adhu Minkum. Mana dhamir kembali pada an-nas? Ini dibuang kerana dia maklum. Taklumnya apa? Walillahi ala nasi hajul baiti. Man istata'a minhum ilaihi sabila. Nah, ini dia. Itu mana min hum kembali pada nas. Kena maklum, maka enggak disebutkan. Kesimpulannya, kalau dia badal seperti ini, badal ba'at min kul, atau badal istimal, mesti ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Nah, di sini, ini tidak bisa dikatakan badal. Kenapa? Karena kata rubah atau nisbah itu mudaf kepada dharaf. Mudaf kepada dharaf. Nah. Contoh apa sini? Intazartuka. Nah. Ruba' asa. Nah. Intazar. Nah. nisfa, nisfa sa'ah, setengah jam, nisfa sa'atin. Ini mudhaf kepada sa'ah, bukan mudhaf kepada dhamir. Nah, enggak bisa dikatakan badal di sini. Ini katakan dharaf. Apa? Dari mana itu dharaf? Kena mudhaf kepada dharaf, sa'ah. Kalau tanpa mudhaf kepada dharaf, dia bukan dharaf. Jadi kalau tanpa diidhafah kepada dharaf, bukan dharaf. Nah, ini harus diperhatikan. Maka di sini apa? Nomor rekam wahid. Al-mudhafu ila dharfi. Itu sangat penting sekali. Idhafah kepada dharaf. Maka yang mudhaf itulah jadi dharaf. Dengan syarat, dia harus diidhafahkan, digabungkan kepada dharaf. Nah, nisfa sa'a, ruba'a sa'a, nisfa yaumin, nah setengah hari, nisfa yaum, ya, nisfa yaumin, apa lagi? Nisfa syahrin. Nisfa syahrin, betul. Baik. Ya. InsyaAllah, jazakallah khair. Demikian jawaban pertanyaan dari Ummu Hafid di Bekasi. Barakallah fiqh. Kita berikan kesempatan kembali dalam sesi qiraah ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 99, jilid yang ketiga, dalam pembahasan Al-Maf'ul Fi, Al-Zaraf. Kita terima kembali via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di Madura. Dengan siapa, akhi? Sumenep. Ya, dengan siapa? Ahmad. Baik, ahlan Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Ahlan. Anu mau nanya di luar pembahasan ini, Ustaz. Ya, terkait dengan bahasa Arab tentunya, Pak, ya. Iya, bahasa Arab. Hondo, silakan. Kami punya lembaga, Pak. Iya. Dikasih nama Mu'assasatul Ijtimaiyatul Islamiyatul Al-Jazirah. Mana yang lebih pas, apa harus di awal itu dikasih al atau bayru, dan yang terakhir yang Al Jazeera itu apa harus dikasih ya nisbah atau bagaimana? Muassasa. Suara terputus-putus. Muassasa al istimaiyah. Muassasatul ijtimaiyatul islamiyah Al Jazeera. Baik, ditulis. Apakah sebentar dia. Sebentar. Ya, kita nanti tulis coba dulu. Nanti ditulis. Baik, ya. Sabar. Jadi muassasa. Naam. Istimaiyah. Muassasa. Naam. Bil ijtimaiyah. Al pakai alif lam. Iya. Iya, Ustaz. Istimaiyah. Al-Islamiyah. Terus? Al-Islamiyah. Al-Jazeera. Al-Jazeera. Iya. Iya. Yang kami tanyakan, Ustaz, maka muassasah ini lebih prinsip atau lebih umum, apakah sih al atau bagaimana, Ustaz? Dan yang terakhir, Al-Jazeera itu apakah harus dikasih iya nisbah atau bagaimana? Tolong penjelasannya, Ustaz. Kan bikin jazirah itu kan nama ini. Kalau arti asli mana jazirah itu kan pulau. Iya. Iya. Hmm. Iya kan? Iya. Nah, sekarang istimaiyah itu kan sosial. Iya. Iya. Yayasan sosial Islamiyah bernama Jazirah. Iya. Biasanya ini apa? Syaratnya apa? Ini idhafah kepada muassasahnya. Muassasatul Jazirati. Ya, kalau mau apa susunan yang bagus, ini kan jazirah kan nama kan? Iya. Nah, nama. Makanya diidhafah kepada namanya muassasah. Muassasatul Jazirah. Baru al-ijtima'iyah, itu naatnya. Al-islamiyah. Itu susun kaidah yang bagus. Nah, mafhum? Iya. Mu'assasatul jazirati al-ijtima'iyyatu. Kenapa itu? Karena na'at pada mu'assasa. Iya. Iya, sosialnya mu'assasanya. Baru apa? Al-islamiyyatu. Na'at juga kepada mu'assasa. Na'atnya ada dua ini. Na'at pertama. Ini na'at yang? Kedua. Iya, iya. Kedua. Ini sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini mamutul. Ini banyak terkadang orang salah bikin susunan kalimat. Itu susunan yang benarnya. Bukan mu'assasa al-ijtima'iyyah islamiyah al-jazirah. Iya. Itu kurang bagus. Jazirah kan dibikin bikin apa? Di depan, di belakang, di akhir bernama jazirah. Bisa saja itu sebagai badal. Tapi kalau mau bagus begini ya. Mu'assasa al-jazirati al-ijtima'iyyah atau islamiyah. Maksudnya al-jazirah itu bukan dari al-mu'assasa. Kenapa? Al-jazirah kalau susunannya seperti yang tadi yang di awal itu jadi badal dari mu'assasa. Badal pada keseluruhannya. Badal pada mu'assasa namanya al-jazirah. Iya. Cuma itu saya melihat itu bahasa kurang bagus. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Baik. Dan kalau kita acara ini kalau bisa setiap Jumat malam, bagaimana aktif terus? Kalau saya Jumat sore di sering nunggu-nunggu, kadang ada, kadang tidak ada itu. Baik, Kak. Khair insyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas penantiannya dan beberapa pekan sebelumnya kadarullah kesehatan Ustaz sedikit terganggu dan alhamdulillah insyaallah kita akan lanjutkan pada setiap Jumat malam dan tentunya Kamis malam juga ada Bapak bisa ikuti di jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas. Barakallahu fikum. Ada tambahan Ustaz terkait dengan pertanyaan beliau? Oh iya, memang sering itu saya jumpai nama-nama tulisan Arabnya enggak sesuai dengan kaidah. Iya. Ketika bikin apa satu nama lembaga contoh kan seperti Masjid Al-Muttaqin. Iya. Mungkin sir. Kenapa? Masjid Al-Muttaqin. Al-Muttaqin. Iya, Masjid Al-Muttaqin ya betul. Masjid Al-Muttaqin. Alif lam mit tanwin ya mungkin. Iya. Kenapa? Ma'rifah dengan tanwin seperti ini kan sering sekali kita Masjid Al-Muttaqin. Iya. Ya, ada khata' ini. Ya, kalau mau bikin masjid tanpa alif lam. Nah. Al-Muttaqin. Ini apa? Kata gabung mudhaf mudhaf ilaih ini. Nah, ini dia. Bukan Masjidun Al-Muttaqin. Hadza khata'. Dan bukan juga Al-Masjid Al-Muttaqin. Pakai alif lam juga khata'. Jadi Masjidul Muttaqin. Nah, baik. Ya. Ada lagi umpamanya kan umpamanya kan mas apa ma'had ya umpamanya kan dia bikin ma'had apa banyak mahat tahfil ma'adut tahfil mahat tahfidhul Qur'an kan mahat tahfidhul Qur'an dia bikin namanya apa namanya mahat tahfidhul Qur'an Uthman ya namanya mahat tahfidhul Qur'an Uthman. Ini susunannya enggak bagus susunannya. Nah, bagaimana susunannya benarnya? Saya dengan bagus kaidahnya. Ya, ini kan nama. Dia ini namanya bernama Utsman. Karena yang mendirikan bernama si Utsman, bikinlah Ma'hadu Tahfidzul Qur'ani Utsman. Nah, lembaga hafal Quran bernama Utsman. Sebab kalau nama ini digabung jadi Ma'had Utsman. Litahfidz Al-Qur'anil Karim. Nah, litahfidz Al-Qur'anil Karim. Nah. Ini jadinya. Subhanallah. Masyaallah. Baik. Jazakallah khair ini catatan dan informasi yang sangat bermanfaat ya, tentunya untuk susunan bahasa Arab dalam penamaan muasasah, lembaga dan juga masjid ya, yang mungkin ya, sesuai dengan susunan ya, bahasa Arab dan kaidah. Iya betul. Nah, atau kalau mau bikin di akhir, ya, nah itu bisa jadi sifat. Jadi bukan Utsman tapi Al-Utsmani. Ya. Nisbah kepada orangnya tapi alif lam. Kenapa alif lam? Karena ini bukan isim alam, bukan nama. Sudah menjadi kata sifat apa? Al-Utsmani. Nah, kalau begini benar. Al-Utsmaniyyu. Nah, nisbah kepada ini naat pada ma'hadnya. Nah. Ada punya tadi yang jazirah juga bisa ya, di akhir al-jazirati. Kenapa? Yang tadi al-jazirah yang diakhirkan al-jazirathiya. Jadi enggak enak juga itu. Baik. Bagusnya digabung di apa? Karena itu sebagai nama kan. Baik, jazakallahu khair. Demikian, dan kita berikan kesempatan kembali ke pembahasan maf'ul fi bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung. Kami berikan kesempatan kembali, silakan Anda bisa membaca di line telepon 021 823 6543. Silakan. Di halaman 99. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Mu Fatimah. Baik, mohon maaf. Mu Fatimah, silakan. Nah, barakallahu fiik Ustaz, syafaqallahu. Barakallahu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, tafadhali ya umma. Naam, Ustaz. Aina Ustaz? Athani, nomor 2 langsung. Athani. Athani sifatuhu. Nahwu jalastu tawilan. Waqtan tawilan. Huna tawilan sifatun lidzarfi nabati anhu. Naam, terjemahnya. Dari sifatnya, yakni contoh adalah nomor 2. Nomor 2. Nah, yang bisa penggantikan jangan lupa judul. Jangan lupa judul. Judulnya apa? Judul apa? Isim-isim yang pengganti dharaf. Apa saja? Tadi sudah isim yang idhofah kepada dharaf. Yang kedua sifat bagi dharaf. Sifat bagi dharaf. Iya. Atau naatnya. Jadi naat sifat itulah sebagai dzaraf, pengganti dzaraf yang dibuang. Kita lihat. Misal jalastu tawilan. Apa artinya? Saya duduk dalam waktu yang sangat panjang. Nah, saya duduk di waktu apa? Panjang, waktu lama ya. Saya duduk lama. Iya, saya duduk. Kalau bahasa kita terjemahan singkat ya. Ya, ini tergantung bahasa enaknya, yang pasnya apa. Ya, saya duduk lama ya. Iya. Saya duduk. Saya duduk lama. Iya. Nah, tawilan ini sebagai naat. Naat bagi sifat apa? Bagi dzaraf. Apa takdirnya yang Waktan tawilan. Ya. Asalkan itu. Jalastu waktan tawilan. Itu susunan aslinya. Nah, terkadang boleh dibuang. Nah, waktannya dibuang supaya lebih singkat lagi. Lebih singkat. Tinggallah naatnya. Menempati posisi sebagai dzaraf. Jalastu tawilan. Terjemahnya terus. Una di sini tawilan adalah sebagai sifat bagi dzaraf. Bagi dzaraf. Nabat anhu. Nabat pengganti dari pengganti dzaraf. Iya. Bisa kasih contoh lain? Qara' tu kasiran. Kasiratan. Apa artinya? Qara' tu Qur'ana kasiratan. Kasiran. Hati-hati nih, awas. Qara'tul Qur'ana qira'atan kasiratan. Nah, itu bukan dzaraf. Maf'ul mutlak. Nah, ini hampir mirip. Nanti ada maf'ul mutlak naib anil masdar. Iya. Nah, contohnya wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran itu apa? Nah, berbeda. Nah, itu maf'ul mutlak, bukan dia dzaraf. Oh, nah, ya. Beda tipis ya, Ustaz? Iya, betul. Dalam Quran, wadhkurullaha katsira. Nah. Wadhkurullaha katsiran. Katsiran. Ini bukan dzaraf. Dia apa? Maf'ul mutlak, naib an mas, naib an masdarihi. Ada masdarnya dibuang, karena maf'ul mutlak itu adalah masdar. Nah, ma taqdiruhu, taqdiruhu apa? Wadhkurullaha zikran katsiran. Zikran katsiran. Nah, zikran katsiran. Nah, ini zikran ini maf'ul mutlak. Kemudian ini dibuang. Buang, tinggallah sifatnya. Nah, sifat itulah yang mengganti maf'ul mutlak. Maka katsiran tetap di i'rab maf'ul mutlak, bukan na'at. Nah. Katsiran itu maf'ul mutlak naibun an masdarihi. Nah. Naib an masdari amilihi. Ya, pengganti daripada masdar amilnya yang dibuang. Nah. Jadi bedanya gimana ya, Ustaz? Hah? Bedanya. Kalau wadhkurullah dzikran katsiran, dzikirlah dzikir yang banyak. Dzikir yang banyak. Nah, di sini kan tawilan, kan tawilan kan menunjukkan waktu. Naam, ya Ustaz. Makanya dia sebagai apa? Pengganti. Oh, naam. Ya, tawilan. Ay jalastu waqtan tawilan. Sifat. Ya. Nah, kalau kita wadhkurullaha tawilan, jadi dzaraf dia. Naam. Tapi ba wadhkurullaha waqtan tawilan. Ya. Nah. Nimtu tawilan. Apa? Nimtu tawilan. Nah, betul. Nimtu tawilan. Nah. Baru dia itu dzaraf. Nah. Nimtu tawilan. Betul. Takdirnya apa? Nimtu waqtan tawilan. Ya. Iya. Tapi kalau nimtu amiqan, kayak Ustaz? Kalau nimtu amiqan. Amiqan. Amiq. Amiq itu sebentar ya Ustaz ya? Amiq. Tahu? Tidur nyenyak. Oh, nah. Nimtu nauman amiqa. Itu maf'ul mutlak. Iya. Karena itu menjelaskan bentuk nok tidur. Ada tidurnya tidur ayam. Ada tidurnya nyenyak. Jadi nah, nimtu amiqan, ay nimtu nauman amiqa. Ya. Nah, itu maf'ul mutlak. Nah. Bukan dzaraf. Nah. Ya. Baik, ahsan barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Nah. Soal Ustaz itu yang untuk soal nomor awal, contoh awal yang menunjukkan dzaraf idhofah kepada dzaraf itu, apa bedanya kilometrin dengan kilometron ya Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mufatima, silakan Ustaz. Iya. Tapi pertanyaannya kilometeran dengan kilometrin, Ustaz. Ma al-farqu bainahuma? Iya. Kalau kilometrin ini satu kata. Nah, kilometer itu sudah satu kata. Nama kilometer, iya. Iya. Ya, ada kilo, ya, kilogram, ya. Ya, kalau dia apa? Dia kalau kilometran, metran itu sebagai apa? Tamyiz, ya. Dia tamyiz kepada kilo. Nah. Apa? Kan ini kan tamyiz apa? Tamyiz kail. Kalau tamyiz kail itu dia boleh mansub. Nah, ini kembali ini mungkin belum pernah ini barangkali ya. Pembahasan tamyiz secara khusus ya. Hah? Ya, pembahasan ya, tamyiz secara khusus. Sedikit lah. Nah. Ya. Baik. Bahwa apa? Tamyiz itu kan ada tamyiz malhuz, ada tamyiz malfuz. Nah, ini kilo termasuk tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz itu terbagi empat, ada yang sifatnya apa? Yang sifatnya kail. Nah. Kail. Kail itu takaran. Ada yang sifatnya wazan, timbangan. Ada yang sifatnya masaha, jarak. Ini termasuk masaha, jarak. Nah. Nah, yang tiga tadi, kail, takaran, Yang kedua wazan. Mizan. Atau wazan. Wazan, tepatnya wazan ya, kalau mizan itu timbangan. Wazan yang sifat wazanan, apalagi masaha. Nah, ini tamyiznya. Tamyiznya boleh, boleh apa? Hukumnya tiga. Boleh nasab. Tamyizuha. Nah. Bagaimana tamyiznya? Boleh nasab. Iya. Boleh apa? Majrur bi min. Boleh majrur bil idhafa. Iya. Nah, maka kembali tadi kilo kan? Nah. Kil masuk pada misah, ini masuk pada misah ini kilo. Kilo. Nah, kilometer. Allah Akbar. Nah, ini kilo, ini termasuk kata yang mubham. Kata mubham yang tidak jelas, kilo. Kilo apa? Nah, kilometer. Meter itu bagi tamyiz. Nah, bagaimana meter ini? Boleh kilometran. Ini sebagai tamyiz. Atau dia gabung mudhaf, idhafah, kilo. Kilo. Metrin. Nah. Kilo metrin. Nah. Ini kilo, kilometran, atau kilo metrin. Kilogram. Kilogram. Nah, kilometran, kilometrin. Nah, meteran ini apa? Tamyiz pada kilo. Atau dia kata gabung, idhafah. Apa? Idhafah kepada kata kilo. Ya. Kalau kilo itu termasuk apa? Termasuk kata yang mubham. Iya, kilo. Bisa kilo-kilo timbangan, bisa kilo yang sebenarnya meter. Ya. Nah, baik, demikian ya. Umu Fatima terkait dengan pertanyaan kilometeran ya. Dengan kilometrin. Iya. Cukup penjelasan. Sama kata mitran juga. Iya, oh. Mitran juga termasuk masaha. Nah, masalan istara itu mitran. Ya. Saya membeli apa? Satu meter. Satu meter apa? Nah, mitran kumashan. Mitran min kumashin. Mitra kumashin. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Fatimah. Silakan di 021-823-6543. Masih ada satu nomor yang mungkin bisa kita baca. Atau dua nomor, 34. Ya silakan. Di halaman 99. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa di mana? Ya, Umu Hafid lagi Ustaz. Taib, mau silakan. Coba untuk membaca. Silakan Umu Hafid. هناك أسماء تنوب عن الظرف من منها di sini adalah di sana adalah isim-isim pengganti di sana dharaf. Ada isim-isim pengganti dharaf iya di antaranya yang pertama tadi al-mudhafu ila dharfi mimma dala ala kulli mudhaf yang bersandar pada dharaf iya. Yang kedua sifatu. Nahu jelas tu tawilan. Iya. Ai waktan tawilan. Iya. Una tawilan sifatun lidarfi. Naam. Nah batil anhu. Naam. Sifat yaitu sifat yang contohnya jelas tu tawilan. Saya duduk lama. Iya. Maksudnya takdirnya itu ada waktan tawilan. Sebenarnya iya. Aslinya waktan tawilan iya. Sehingga waktannya dihilangkan. Tawilan merupakan sifat dari dorof. Iya. Dan penggantinya. Iya, karena kata tawil ini itu juga mengandung makna waktu. Kelama kan? Betul, kata tawil itu kan umum sebetulnya. Bisa maknanya tinggi, bisa maknanya panjang, bisa maknanya lama. Nah, tatkala digabung dengan kata kerja jalas tu jalasa, tentu jelas maknanya apa? Menunjukkan apa? Lama. Bukan maknanya tinggi atau panjang, enggak tepat. Nah, berarti ini dia sebagai apa? Dzaraf. Dzaraf ada yang dibuang man'utnya. Kata dzaraf itu apa? Waktan. Ya. Nyoba ngasih contoh, Ustaz. Baik, silakan tafadhali. Dhahabtu ila Jakarta Jum'ata. Dhahabtu ila Jakarta. Bukan ila Jakarta, enggak pakai alif lam ya. Jakarta tidak boleh pakai. Oh enggak, Jakarta kan enggak ada alif lamnya. Jakarta, Jakarta, Indonesia, Indonesia. Oh, iya. Dhahabtu ila Jakarta al-Jum'ata. Naam. Al-Jum'ata itu berarti dharab zaman, tapi itu bukan tanu, bukan pengganti. Justru itu dharab asli. Oh, dia bukan penggantinya hari, Ustaz. Oh enggak, itu dia mah hari. Kan? Jum'ati. Jum'ah itu kan hari. Jum'ah. Iya. Oh, dia bukan na'at ya, Ustaz ya? Bukan. Na'at di sini maksudnya harus yang berhubungan dengan kata sifat. Tawil itu kan satu sifat, maka jadi na'at. Iya. Asalnya yaumal jumu'ati kan? Nah. Iya, yaumal. Iya. Yaumal hari Jumat. Jumat itu juga sudah menunjukkan hari. Kita boleh pakai yaumal jumu'ati atau al jumu'ata. Al khamisa, al ahada. Iya, itu dzaraf itu. Berarti kalau pakai sifat bagaimana? Kenapa? Kalau menggunakan sifat. Sifat? Enggak, saya soalnya masih bingung na'atnya itu berarti yang... Tidak semuanya. Enggak. Tidak semuanya bahwa harus bisa disifatin. Paham ini? Tidak semuanya yang harus disifatin. Al-Jum'ah itu dzaraf itu. Ya. Kenapa harus pakai disifatin lagi? Ya Ustaz. Iya. Ya. Mau dikasih contoh yang lain? Belum bisa Ustaz. Cukup? Iya. Ya. Baik. Nanti minta tolong dikasih contoh yang lain Ustaz. Baik, baik. Nah. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Umumnya adhabu adhabu ila sa'adhab ila al-qarya al-ahada. Asama yaum al-ahadi. Jadi boleh digabung yaum al-ahadi atau tanpa yaum langsung namanya al-ahada. Karena ahad itu sudah sebagai dzaraf. Ya. As-sabta al-itsnain. Asama yaum al-itsnain. Nah itu tidak ada dzaraf di situ. Ya. Kalau dzaraf itu adalah kata apa? Afwan, tidak ada sifat di situ. Nah, karena itu bukan kata sifat. Kalau tawilan di sini ini kata sifat ya. Dia itu kata sifat. Daripada tala, ya tulu tawilan. Ya. Naktafi bihadza fi soal kathir. Baik, ya. Baik. Baik, tafadhal. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita mungkin cukupkan dari dua nomor di kesempatan ini. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang mungkin masuk yang terkait dengan pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maf'ul fi. Ya. Zarful zaman dan zarful makan. Apakah bisa juga menggunakan dengan bentuk mudhaf mudhafun ilaih? Dan kalau bisa, apa itu menjadi tetap zarf juga, Ustaz? Jazakallahu khair. Soalnya apa, maksudnya apa? Baik, di sini dikasih contoh. Baik, dhahabtu ila ilal mahadi ahada. Kemudian contoh berikutnya, dhahabtu ilal mahadi yaumul jum'ah ila yaumul ahadi. Yaumul ahadi ada. Naam. Betul. Yaumul ahadi, yaum itu sebagai apa? Dzarafnya. Naam. Jadi yaum itu memang dzaraf. Nah, al ahadi itu sebagai mudhaf ilaih. Naam. Iya. Sekarang tanpa yaum. Juga boleh. adhabu ilal mahad as-sabta. Nah, jadi sabta itu jadi dia dhorof. Dan kemudian bisa juga yeah. juga didofahkan. Idofah kepada yaum, yaum al-ahad, yaum al-sabat, ya. Yeah. Baik, dan pada kondisi nah. seperti itu, secara uraian Arabnya tidak lagi dhorof. Yang mana? Yaum al-ahad. Yaumah. Yaumannya dhorof, ahadnya mudhafileh. Demikian, jazakallah khair. Saya yang bertanya, kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zaraf dan baik makan ataupun nah. ya, zaman, apakah seluruhnya mabni, jazakallah khair? Tidak. Jadi justru yang banyak itu mu'rab. Nah. Ya, jadi zarful zaman wa zarful makan hukmuh mansub. Hukmuh mansub. Yang penting hukumnya mansub. Itu hukumnya. Nah, sebagian ada yang mabni. Kalau dia mabni, i'rabnya i'rab mahal, fi mahalin nasab. Nah, karena hukum asli adalah mansub. Jadi sebagian besar apa? Mu'rab. Nah, apa yang mabni? Di antaranya apa? Yang mabni. Al-ana. Kalau dia dhorf zaman. Ini mabni. Nah. Ini bukan mu'rab. Al-ana. Mabni. Kenapa mabni? Dia selama-lamanya al-ana. Enggak ada minal ani, enggak ada al anu. Ini katakan mabni al ana, mabni al fathah. Apalagi amsi, ini dharab zaman selama lamanya kasra, ini mabni. Iya, mabni. Ada yang dharab makan yang mabni, ada ladun. Nah, ladun, ladunhu di sisinya. Afwan, masuk. Ya. Ladun. Ini mabni al-sukun. Mabni al-sukun. Dia bukan mu'rab. Nah, ini di antara apa? Yang tapi selainnya umumnya dia mu'rab. Ya. Ya, mu'rab. Baik, jazakumullah khair. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Salma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya mohon penjelasan kembali tentang perbedaan qulal kulla al-kitabi nah. dan kulla al-talibi. Bedanya apa satu? Apa kulla talibin dengan kullu talib? Al-kulla nah. al-kitabi. Kulla kitab ya? Nah, kulla nah. al-kitabi. Kulla al-kitab. Dan kulla al-talibi. Kulla al-kitabi. Kalau kulla al-talibi itu enggak bisa, itu bahasa salah. Enam. Nah. Enggak bisa kulla al-talib. Kenapa? Karena kata tulab talib ini tidak yatajazza, tidak dia terbagi-bagi. Hmm. Kalau kullal kitab ini bisa. Kenapa? Nah, karena kitab itu terbagi-bagi. Nah, apa maksud kullal kitab? Nah, tergantung fiilnya. Di sini aqra, ini kan saya membaca. Nah. Atau qara'tu, saya telah membaca. Kullal kitab. Qara'tu kull al-kitab. Nah, qara'tu kull al-kitab. Apa arti kull al-kitab ini? Seluruh. Saya telah membaca seluruh kitab itu. Hmm. Apa yang baca? Dari awal sampai akhir. Nah, makanya ketika dia sebagai taukid, sahih, qara'tu, kita jadikan sebagai taukid. Al-kitaba. Kullahu. Saya baca kitab ini, kullahu. Ini benar. Sahih. Ya kenapa? Kenapa maksudnya apa? Dari awal sampai akhir kitab itu. Nah, karena dia yatajazza, terbagi-bagi dia. Nah, tapi kalau ini kullu talib ini khata. Iya. Karena talib itu dia tidak terbagi-bagi. Ya. Tanpa alif lam jadi kullu talibin, masing-masing siswa atau setiap siswa. Ya, kulla yaumin, setiap hari. Nah, kalau semua siswa harus jamak, kullu tullab. Ini jamak, bentuk jamak dia. Nah. Baru semua siswa. Tidak bisa. Bukan kulu. Setiap siswa. Nah, kalau setiap itu bahasa mah kullu talibin. Ini setiap siswa. Masing-masing siswa. Nah. Taib, jazakallah khair, demikian Abu Salma di Jambas, dan yang benar kalimatnya kulla al-kitabi tadi ya. Nah, kulla al-kitabi. Nah, itu maknanya beda ya maksudnya. Ya kalau maksudnya semua kitab, kitabnya banyak, kullul kutub. Nah, berarti kitabnya banyak. Nah. Semua kitab-kitab. Kalau kullul kitab berarti apa? Maksud apa? Maksudnya awal kitab sampai akhir kitab itu. Nah, ini tergantung apa? Tergantung kata kerjanya. Iya. Ya, itu bahasa juga apa? Harus sesuai. Iya. Harus sesuai. Jazakallah khair, Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya. Ada sebuah kalimat yang saya pernah baca, labudda lil muslim an yuwahidallah. Yang menjadi pertanyaan, labudda Ustaz, i'rabnya atau kedudukannya sebagai apa? Jazakallah khair. Nah, itu apa? Buddha itu ismullah. Ya. La nafiyah lil jinsi, kalau tidak salah itu. Ya, karena dia mabni. Sama seperti apa? La ilaha. Jadi ya, la Buddha, la rajulah. Jadi isim la nafiyah lil jinsi itu adalah dia itu mabni. Dia apa? Dia mansub tapi mabni al-fathah fi mahalli nasab. Mabni al-fathah tapi fi mahalli nasab, menempati nasab karena dia min ikhwati inna. Nah, saudara-saudara inna. Dia beramal seperti amal inna. Menasab isim merafakkan khabar. Nah, cuma isimnya itu mabni, mabni al-fathah. La walada atau la rajula fil ghurfah. Tidak ada seorang laki-laki pun dalam kamar. Iya, itu menafikan jenis laki-laki. Nah, demikian la Buddha. Buddha itu apa? Isim la. Ya. Wallahu alam. Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan terakhir kami. Masaitu ruwaidan ruwaidan. Nah. Apakah kalimat seperti ini benar? Jazakallahu khair. Betul. Masaitu ruwaidan ruwaidan ay qalilan qalilan. Betul itu. Naam. Nakhlaf insyaallah bihadha al-qadar. Jazakumullahu khairul jazaa ala husni al-istima'ikum wa ihtimamikum bihadha ad-dars. Fa insyaallah sanwasil insyaallah fi dars al-qadim. طيب كده تذوب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته